Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد. Pembahasan kita masih menjelaskan bab من الشرك An-nadru li ghairillah. Di antara kesyirikan adalah bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan bahwasannya bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini termasuk kemaksiatan dan juga termasuk kesyirikan, sehingga tidak boleh menunaikan nadar tersebut. La nadra fi ma'siyatillah, tidak ada nadar dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah disebutkan di antara bentuk-bentuk nadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nadar kepada kuburan, ya. Nadar kepada batu-batu dan makhluk-makhluk yang lainnya. Fa hada nadru ala hadal wajhi batilun la syakka fi. Maka nadar dalam bentuk ini merupakan kebatilan yang tidak ada keraguan padanya. Bal nadar az-zayt was-sam'a wa nahwahuma lil-kubur batilun mutlaqan. Bahkan nadar, ya, untuk menyalakan minyak, lilin dan yang semisal keduanya untuk kuburan ini ada suatu kebatilan secara mutlak. Bernadar untuk menyalakan lilin, bernadar untuk menyalakan minyak di kuburan, ini suatu kebatilan. Wa min dalika, dan di antara bentuk nadar yang batil, maksiat, bahkan mengandung kesyirikan, nadru sumu'i al-kasirah al-azimah wa ghairaha li qabril khalil alaihi salam. Bernadar untuk menyalakan lilin-lilin yang banyak, lilin-lilin yang besar dan selainnya untuk kuburan al-khalil yaitu Nabi alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, wali qabri ghairihi minal anbiya wal awliya, dan untuk kuburan selainnya dari kalangan para nabi dan para wali. Wa inna nadira la yaqsudu bidhalika ila al-iqada al-qabri tabarrukan wa ta'diman. Sesungguhnya orang yang bernadar dengan nadar seperti itu tidak bermaksud dengan nadanya itu melainkan dalam rangka ngalap berkah, mencari berkah dan mengagungkan kuburan tersebut. Sehingga bernadar, ya, untuk menyalakan lilin-lilin yang banyak, lilin-lilin yang besar, ya. Tujuannya tadi untuk ngalap berkah, mencari berkah dan mengagungkan kuburan. Dhanan anna dhalika qurbah, Dia mengira bahwasanya itu bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengira itu sebagai ibadah. Fahada mimma la raiba fi butlanihi. Maka perbuatan ini tidak diragukan lagi tentang kebatilannya. Wal iqadul madhkur muharram. Dan juga menyalakan lilin-lilin yang disebutkan tadi, ini perkara yang diharamkan. Nah, bernadar untuk menyalakan lilin-lilin yang banyak, yang besar, jadi kuburan para nabi atau para wali, dengan tujuan untuk ngalap berkah atau mengagungkan kuburan tersebut, ini nadar yang batil. Sawa'un intaba'a bihi hunaka muntafi'un amla. Sama saja apakah bermanfaat atau tidak bermanfaat lilin-lilin yang dinyalakan tersebut. Tapi kalau nadarnya seperti itu, menyalakan lilin-lilin untuk kuburan para nabi atau para wali dengan tujuan untuk ngalap berkah dan mengagungkannya, ini termasuk kebatilan. Nah, waqala Syekh Qasim Al-Hanafi, berkata Syekh Qasim Al-Hanafi fi syarahi Duralil Bihar, dalam kitabnya Syarah Duralil Bihar, النذر الذي ينظره أكثر الأوام على ما هو مشاهد كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة. Nadar yang dilakukan oleh kebanyakan orang awam sebagaimana yang disaksikan, yang dilihat sekarang ini, seperti halnya seseorang dia memiliki keluarga yang pergi jauh, atau ada keluarganya yang sakit, awlahu haja, atau dia memiliki kebutuhan. Fayati ila ba'di sulaha wa yaj'alu ala ra'sihi sutrah. Dia datang kepada sebagian kuburan orang-orang yang dianggap soleh. Kemudian dia mengenakan pada kepalanya tutup. Mengenakan tutup kepala. Wa yaqulu ya sayyidi fulan in raddallahu ghaibi au ufiya maridi أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا. Dia mengatakan, wahai Sayyidi Fulan, ini kepada kuburan, wahai Sayyid Fulan, wahai Syekh Fulan, wahai Wali Fulan, ini bernadar kepada kuburan, apabila Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keluargaku yang hilang, yang pergi jauh entah kemana, atau apabila Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan sakitku atau ditunaikan hajatku, maka bagimu, bagi kuburan ini maksudnya, bagimu emas atau perak sekian dan sekian. Ini terjadi pada sebagian awamun nas, bahkan yang mengaku sebagai kaum muslimin. Nadar kepada kuburan yang dianggap soleh tadi dengan mengatakan kalimat tadi, apabila Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keluargaku yang hilang, apabila sakitku ini disembuhkan, apabila kebutuhan-kebutuhanku ditunaikan, maka bagimu. Ini kepada orang soleh yang meninggal tersebut, kepada kuburannya, bagimu emas dan perak sekian dan sekian. أو من الطعام كذا أو من الماء كذا atau bagimu makanan ini dan itu atau bagimu air begini dan begitu أو من السمع والزيت كذا atau bagimu lilin dan minyak begini dan begitu فهذا النذر باطل بالإجماع maka nadar semacam ini batil menurut kesepakatan kaum muslimin. Ya. Liwujud dikarenakan beberapa sebab. Minha diantaranya annahu nadrun lil makhluk. Sesungguhnya ini merupakan nadar kepada makhluk. Nadar kepada kuburan, nadar kepada makhluk. Wan nadru lil makhluki la yajuz. Nadar kepada makhluk tidak boleh. Ya. Bahkan kesyirikan. Seperti hanya bersumpah dengan nama makhluk. Bersumpah dengan nama selain Allah ini kesyirikan. Begitu juga nadar kepada makhluk, ini kesyirikan. Li'annahu ibadah. Dikarenakan nadar itu adalah ibadah. Wal ibadah la takunu li makhluk. Dan ibadah tidak boleh kepada makhluk. Ya. Setinggi apapun derajat seorang makhluk, walaupun itu malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala atau para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh beribadah kepadanya. Ya. Rasulullah menyatakan, innama ana abdun wa rasul. Sesungguhnya, aku ini adalah hamba dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Rasulullah sebagai hamba yang maknanya abdun fala yu'bad, hamba yang tidak boleh diibadahi. Wa rasul fala yukadzab, dan beliau sebagai rasul yang tidak boleh didustakan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setinggi apapun derajat seorang hamba tidak boleh diibadahi. Nah, waminha, dan dia ada sebab kebatilan nadar semacam itu. Anal manzura lahu mayyit, wal mayyit la yamlik. Sesungguhnya, ya, yang dinadari itu adalah mayyit, orang yang telah meninggal dunia. Sementara mayyit la yamlik, tidak memiliki sesuatu. Ya. Tidak memiliki apa yang dinadarkan. Namanya juga mayyit. Rasulullah mengatakan la nadra fi ma'siyatillah wa la yamliku ibnu adam. Tidak ada nadar dalam kemaksiatan dan tidak nadar pada perkara yang tidak dimiliki oleh ibnu adam. Ya. Seorang tidak boleh dia bernadar pada sesuatu yang tidak dimilikinya. Nah, kalau Allah sembuhkan misalkan sakit saya ini, ya, saya akan jual motor si fulan itu. Motornya motor si fulan, bukan motor dia. Ya, tidak boleh bernadar pada sesuatu yang tidak dimilikinya. Nah, apalagi mayit tidak memiliki apa-apa. Ya. Termasuk kebatilan ketika seorang bernadar untuk kuburan si fulan, kuburan si fulan. Wa minha annahu dhanna anna al-mayyita yatasarrafu fil umur duna Allah. Dan sesungguhnya orang yang bernadar kepada kuburan tadi, dia menduga bahwasanya mayit ikut mengatur dalam urusan-urusan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'tiqadu dhalika kufrun, dan keyakinan semacam itu adalah kekafiran. Ini orang yang bernadar kepada kuburan. Setelah dia langsung dia mengira bahwasannya penghuni kuburan ini, si mayit ini, dia bisa mengatur urusan-urusan. Nah, dan ini keyakinan yang batil. keyakinan kekafiran dan kesyirikan. Ila an qala, sampai dia mengatakan, idza alimta hada fama yu'khadhu min ad-darahim was-sam'i waz-zayt wa ghayriha wa yunqalu ila dara'il awliya taqarruban ilaihim fa haramun bi ijma'il muslimin. Maka apabila engkau mengetahui ini, maka apa yang diambil dari dirham perak-perak atau harta benda emas dan sebagainya, lilin, minyak-minyak dan selainnya, dan diberikan kepada kuburan para wali sebagai bentuk mendekatkan diri kepada mereka, ini perkara yang diharamkan menurut kesepakatan kaum muslimin. Sampai demikian keadaan masyarakat awam. Bernadar ke kuburan. Dengan menyatakan kalimat-kalimat tadi. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkanku, maka bagimu kuburan wali sekian dari emas, sekian dari perak. Maka apa yang diambil dari emas, perak atau harta benda yang lainnya, lilin, minyak-minyak, diberikan kepada kuburan para wali dalam rangka mendekatkan diri kepada mereka, ini haram menurut kesepakatan kaum muslimin. Nah, naqalahu anhu Ibnu Nujaym, dan menukilkan dari Syekh Qasim Al-Hanafi ini Ibnu Nujaym fil Bahri Ra'iq, dalam kitabnya Bahru Ra'iq, wa naqalahu Al-Murshidi fi tadhkiratihi, dan juga dinukilkan oleh Al-Murshidi dalam tadhkirahnya. Wa ghairuhuma anhu, dan yang lainnya di antara para ulama menukilkan dari Syekh Qasim Al-Hanafi tentang perkara tersebut. Wa qad ibtuliya an-nasu bihadha la siyama fi Maulidil Badawi. Dan manusia ibtuliya bihadha. Diberikan ujian, cobaan dengan perkara ini. Terlebih-lebih lagi dalam perayaan Maulid Al-Badawi. Al-Badawi ini kuburan seseorang yang bernama tadi Badawi, Ahmad Al-Badawi. Ini di Mesir. Di mana kuburan ini diagung-agungkan. Kuburan yang diagung-agungkan, bahkan banyak orang yang bernadar kepada kuburan tersebut. Minta syafaat, mencari berkah, dan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan besar dilakukan pada kuburan tersebut. Persembahan-persembahan. Bahkan sebagian petani, dia menyisihkan hasil pertaniannya, apakah hewan ternaknya ataukah biji-bijiannya, untuk kuburan ini. Bahkan lebih parah lagi, ada sebagian orang yang menyerahkan setengah mahar dari putrinya ini kepada kuburan Al-Badawi. Dan setiap tahunnya diadakan perayaan. Maulid. Bahkan sampai disebutkan ada 3 perayaan maulid. Di mana orang-orang yang berada di Mesir berduyun-duyun berdatangan kepada kuburan tersebut. Alhamdulillah daripada kesyirikan semacam ini. Mudah-mudahan Allah menghancurkannya. Makam Al-Badawi. Yang masyhur di Mesir. Wa qala Syekh Sun'ullah Al-Halabi Al-Hanafi fi Rad ala man ajaja ad-dabh wan nadar li awliya. Berkata Syekh Sun'ullah Al-Halabi Al-Hanabi di dalam membantah orang yang membolehkan menyembelih dan bernadar kepada para wali. Ini dalam kitab yang beliau tulis, yaitu Saifullah ala man kadzdzaba ala awliyaillah. Pedang Allah terhadap orang yang mendustakan terhadap wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berisi bantahan kepada orang yang membolehkan menyembelih dan bernadar kepada para wali. Wa hadha dabhu wan nadru in kana ala ismi fulan fa huwa li ghairillah fa yakunu batila. Sembelihan dan nadar ini apabila kepada nama si fulan, maka itu penyembelihan dan nadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nadar menyembelih dengan nama si fulan, bukan nama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka penyembelihan dengan nama si fulan tadi atau nadar kepada nama si fulan ini penyembelihan dan nadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk kebatilan. Wa fi tanzil dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa la ta'kulu mimma lam yudzkar ismullah alaihi. Janganlah kalian memakan dari sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Jelas. Hewan yang disembelih dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala dihukumi bangkai. Begitupun hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah dihukumi bangkai. Dan penyembelihan atas nama selain Allah Subhanahu wa taala ini kesyirikan. Allah mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya. Lalu kita jelaskan dalam ayat ini digandengkan antara salat dengan sembelihan. Kata Syaikhul Islam, dikarenakan dua ibadah ini ibadah yang sangat mulia. Salat merupakan ibadah badan yang paling afdal. Di dalamnya ada ruku, sujud, berdiri. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan berkorban ini ibadah harta yang paling afdal. Sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah kurban ini bukan hanya disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW saja. Tapi pada umat-umat yang lainnya pun disyariatkan ibadah ini. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Pada setiap umat kami jadikan syariat berkurban. Supaya apa? Supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa binatang ternak. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahunnya tidak pernah meninggalkan ibadah kurban ini. Sehingga bagi yang memiliki kemampuan untuk berkurban hendaklah tidak meninggalkan ibadah yang mulia ini. Dikarenakan ini merupakan ibadah harta yang paling afdal. Sebagian orang mudah mengeluarkan hartanya sampai ratusan juta, puluhan juta untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Untuk rumahnya, untuk kendaraannya, untuk makan, minumnya sampai berjuta-juta, puluhan juta. Tapi ketika untuk berkurban, sebagian orang bermalas-malasan, berat rasanya. Padahal di sini diuji keimanannya, sejauh mana kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum seberapa apa yang kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah perintahkan untuk menyembelih putra yang dicintainya. Allah hendak menguji Nabi Ibrahim sejauh mana keimanan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim lulus dalam ujian tersebut. Rela walaupun harus mengorbankan anak yang dicintainya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian yang sangat besar. Sehingga Allah mengatakan inna hada lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ini merupakan ujian yang nyata bagi Nabi Ibrahim. Lulus dalam ujian tersebut. Ya, kecintaannya kepada Allah lebih besar dibandingkan kepada anak yang dicintainya. Ya. Maka dengan kurban ini Allah hendak menguji kita. Sejauh mana kecintaan kita kepada harta. Nah, ya. Apakah kita lebih mencintai harta kita atau lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita rela mengorbankan sebagian harta kita? Ya, membeli hewan kurban untuk disembelih sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ataukah kita lebih cinta kepada harta yang kita miliki? Ya, ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kecintaan kita kepada Allah, apakah lebih cinta kepada Allah ataukah lebih cinta kepada hartanya. Nah, tidak selayaknya bagi yang mampu untuk berkorban kemudian dia meninggalkannya. Adapun yang tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membani seorang melainkan sesuai dengan kemampuannya, dengan niatnya yang kuat. Ya. Yeah. Walaupun dia tidak mampu tapi ingin sekali berkorban, mudah-mudahan dia mendapatkan pahala dengan niatnya tersebut. Nah, yang jelas ini dua ibadah yang mulia. Ya, yeah. Salat dan juga berkurban. Sehingga banyak digandingkan dalam beberapa ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Ya. Dikatakan ini ibadah, maka hendaklah dipersembahkan lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam. Nah, adapun kalau sembelihan ini dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, telah kita jelaskan bagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang laknat kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'an Allah man dabaha bighairillah. Laknat Allah kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Begitupun nadar, ini ibadah. Kalau dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jatuh kepada kesyirikan. Wan nadru lighairillah israqun ma Allah kadabhi li ghairihi. Bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala seperti halnya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama jatuh kepada kesyirikan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Natabi'ahu huna insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.